ومن تبعه هداه أما بعد والحمد لله يا إخوة kita kembali melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tauhid dan kita masuk pada bab yang ke-23. Kata beliau rahimahullah, bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Jadi setelah sebelumnya beliau menyebutkan beberapa bab, yang pertama kita ingat bahwa beliau menyampaikan satu bab yang menjelaskan tentang wajibnya untuk mengetahui makna dari tauhid. Demikian pula lawannya. Demikian pula setelahnya bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Demikian pula yang setelahnya yang bab yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim merasa takut dan khawatir akan terjatuh dalam kesyirikan. Demikian pula bab tentang keutamaan berdakwah kepada tauhid. Ya, dan beberapa bab yang setelahnya ya, tentang rincian dari beberapa contoh konkret bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi bahkan menyebar di tengah umat. Dan bahkan beliau telah menyebutkan pula bab yang menjelaskan tentang beberapa bab amalan-amalan berlaku, demikian pula keyakinan yang bisa menyeret ya, kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan. Ya, baik syirkul akbar, demikian pula syirkul asghar. Kemudian pada bab yang ke-23 ini, beliau menyebutkan bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang adanya sebagian umat ini yang menyembah awthan, ya, berhala. Maka pada bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang referensi dan rujukan, ya, kesimpulan yang beliau sebutkan, ya, bahwa ternyata di tengah umat ini ada yang menyembah berhala, ya, ataupun patung, ya, yang jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalu apa rujukan dan referensi itu semuanya? Ya, jawabannya adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan hadis Nabi yang sahih. Ya, dan ini nampak ya, sebagaimana yang akan beliau sebutkan ya, pada bab ini beberapa dalil ya, dari Al-Quran, demikian pula sunnah. Kemudian masalah yang kedua, kata beliau anna ba'dha hadhihi al-ummah ya, bahwa ada sebagian ya, dari umat ini, maka menunjukkan bahwa yang terjatuh dalam kesyirikan itu sebagian ya, tidak semuanya ya, tidak semua umat Islam jatuh dalam kesyirikan ya, namun sebagiannya saja ya. Dan apakah mungkin seluruh ya, manusia jatuh dalam kesyirikan ya, untuk waktu sekarang ini ya, jawabannya tidak. Yang tidak mungkin. Kenapa demikian? Ya, karena Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan mutawatir. Ya, muttafaqun alaih. Ya, dari hadis Sa'uban, demikian pula Abu Hurairah, secara makna. Ya, kata Nabi, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم hatta yati amrullah. Akan senantiasa ada ya, di tengah umat ini orang-orang yang mereka menampakkan kebenaran ya, tampil sebagai orang-orang yang mengamalkan Islam yang sahih ya, berusaha untuk menerapkan ya, Al-Quran, demikian pula sunnah ya, sebagaimana pemahaman salaful ummah, dalam kondisi mereka mansurin, ditolong, dibela, dijaga keberadaannya, ya, sehingga mereka tetap eksis, ya, keberadaannya dari masa ke masa, ya, dari generasi ke generasi, meskipun jumlah mereka dari masa ke masa minoritas, ya, namun mereka tetap ada, ya, dan mereka inilah orang-orang yang sangat jauh dari kesyirikan, ya, demikian pula kekufuran. La yadurruhum man khadalahum, dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang berusaha untuk melemahkan semangat mereka, ya, di dalam mengamalkan al-haq, ya, di dalam menerapkan Islam yang sahih ini. Wala man khalafahum, demikian pula orang-orang yang senantiasa menisihi mereka, ya, menentang mereka. Hatta yati amrullah, ya, sampai, ya, datangnya perintah Allah, ya, perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa angin yang Allah kirim, ya, bertiup, yang angin ini akan mencari siapa di antara manusia yang masih, ya, tersisa dalam kalbunya yang keimanan, masih sedikit, ini mendekati hari kiamat. Ya, sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah umat Islam akan senantiasa ada, ya, akan terus eksis orang-orang yang komitmen di atas agama yang sahih, ya, di atas Islam yang benar. Ya, sehingga kalau dikatakan apakah mungkin seluruh umat Islam jatuh dalam kesyirikan, jawabannya tidak mungkin, ya, karena bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan. Ya, makanya kata beliau, bab maja'anna ba'du hadil ummah. Ya, bab penjelasan adanya sebahagian dari umat ini. Ya. Ini menunjukkan jelinya beliau, ya, dan kecerdasan beliau di dalam meneliti dan menelaah, ya, an-nusus syariah. Demikian pula masalah yang ketiga, ya, anna ba'du hadhihi ummah, kata beliau, bahwa sebagian dari umat ini, ya, umat, ya, dalam istilah para ulama terbagi menjadi dua, ya, ada umat, umat dakwah, dan ada umat ijabah. Ya, ada pun umat dakwah, yaitu orang-orang yang diarahkan kepada mereka dakwahul Islam, yang disuruh, yang diajak, ya, untuk masuk dalam Islam. Ya, dan mereka adalah ahlul kitab, al-Yahud, demikian pula an-Nasara, demikian pula kaum musyrikin, ya, dengan berbagai macam aliran dan keyakinannya, ya, baik Budanya, Hindunya, ya, dan lain sebagainya. Ini ummatu dakwah. Dan jenis yang kedua yaitu ummatul ijabah. Adapun ummatul ijabah yaitu orang-orang yang menyambut dakwahul Islam. Ya, mereka yang telah menyatakan keislaman. Ya, dan mereka yang teranggap sebagai umat Islam, kaum muslimin. Lalu pertanyaannya, yang disebutkan di sini bahwa ada di antara, ya, umat ini, ada sebagian dari umat ini, umat di sini maksudnya apa? Umat dakwah atau umatul ijabah? Ya, maka yang Allah yang Allah fa'alam, yang disebutkan beliau adalah umatul ijabah. Ya, umatul ijabah. Kalau demikian berarti, ya, yang beliau inginkan, ya, adalah adanya sebagian, ya, dari umat Islam yang menyembah wasan, ya, berhala. Ya, sehingga di sini masalah yang keempat dari bab yang disebutkan bahwa di antara umat Islam ada yang menyembah awsan. Awsan jamak dari wasan. Ya, awsan jamak dari wasan. Wasan yaitu segala sesuatu yang disembah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dibentuk, ya, dengan bentuk tertentu. Ya. Ini wasan. Atau sering diterjemahkan dengan berhala. Sehingga berhala ini ya, bermacam-macam bentuknya. Ya, terkadang berupa kuburan ataukah tembok ataukah gua ataukah sumur tua ataukah pohon keramat ataukah ya batu jimat ya dan yang lainnya ya. Nah, atau mungkin hewan sekalian ya, hewan sapi ya atau yang lainnya ya, ini wasan berhala ya. Dan mirip dengan ini adalah al-asnam, jamak dari sonam. Adapun sonam, makana manhutan atau makana musawwaratan ala syakli surah. Ya, yaitu segala sesuatu yang disembah ya, dari selain Allah Azza wa Jal, namun ya, memiliki bentuk tertentu. Ya, sering diterjemahkan dengan patung. Yang dipahat, yang diukir, yang kemudian disembah-sembah oleh manusia. Ya, meskipun yang terkadang sebagian mereka menjadikan itu sebagai wasilah saja. Ya, itu jelmaan saja. Ya. Ya, hakikatnya kami tidak menyembah ya, kayu itu, kami tidak menyembah ya, batu itu, ya, tapi ada yang lain. Ya, namun ini jelmaannya saja. Ya, seperti patung Buddha, ya, demikian pula Ganesha, ya, patung-patung, ya, dewa-dewa yang disembah oleh kaum musyrikin. Ya, walhasil antara wasan dan sonam, ya, ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Ya, persamaannya adalah baik wasan ataupun sonam ini adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama sembahan selain Allahu Azza wa Jalla. Adapun perbedaannya, kalau wasan yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki bentuk tertentu. Ya. Berbeda dengan sonam. Kalau sonam itu sengaja ya dibuat ya diciptakan atau dipahat, diukir ya, mengikuti atau mencontoh bentuk tertentu ya, yang sering disilahkan dengan patung. Walhasil ya, al-ikhwah pada bab ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau di dalam menjelaskan ada yang sebagian umat ya, adanya sebagian kaum muslimin yang menyembah ya, berhala, referensinya adalah Quran demikian pula sunnah. Ya, bukan mengada-ngada ya, merekayasa atau membuat cerita-cerita ya, yang tidak ada asalnya, sama sekali tidak. Ya, namun beliau sejak awal bahkan sampai akhir dari bab ini, terlebih dahulu tauhid, ya, beliau tidak pernah keluar dari referensi kaum muslimin yang disepakati, yaitu Al-Quran demikian pula hadis Nabi as-sahih. Ya. Nah. Namun ya, mereka ya, kuburiyun, mereka memiliki syubhat. Ya. Dan ini sebagai upaya ya, rangkaian untuk melemahkan ya, semangat kaum muslimin mempelajari agamanya. Ya, menggembosi umat Islam di dalam mempelajari tauhid dan sunnah, mengerti tentang rincian syirik, ya, dan bahkan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Ya, kemudian di antara mereka melontarkan syubhat bahwa tidak mungkin ya, umat Islam sekarang ini ya, menyembah berhala, apalagi menyembah patung seperti ya, di zaman jahiliyah dahulu. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah ya, kata mereka telah menyebutkan dalam hadis yang sahih ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, kata Nabi, inna syaitana qad aisa ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum, bahwa syaitan yang telah berputus asa ya untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratul arab ya, di tanah Arab. Akan tetapi syaitan ya sangat berambisi untuk ya melontarkan perpecahan, ya membuat perpecahan, pertikaian ya di antara mereka. Nah, sehingga kata mereka, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak mungkin ya mereka jatuh dalam kesyirikan. Sehingga enggak perlu dibahas secara rinci apa itu syirik, apa itu tauhid, enggak perlu, kenapa? Enggak mungkin terjadi. Ya, enggak mungkin umat Islam menyembah patung, menyembah berhala, enggak mungkin, ya. Terus gimana? Maksudnya apa? Ya sudah, sibukkan dengan ilmu yang lainnya. Ya, sibukkan dengan ya pembahasan-pembahasan, kajian-kajian, ta'lim yang lain. Ya, jangan membahas tauhid ataupun syirik, kenapa? Percuma, enggak ada manfaatnya. Ya, ngapain dibahas? Ya, kalau sesuatu itu tidaklah terjadi. Ya, ini pengembusan, tahlil. Ya, maka kita katakan bahwa ya, hadis yang Anda sebutkan sahih. Ya, kita sepakat tentang keabsahannya. Hanya saja, ya, hadis tersebut sama sekali tidak menunjukkan, ya, bahwa umat Islam tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, yang Nabi sebutkan di dalam hadis tadi, inna syaitan qad aisa, bahwa syaitan telah berputus asa. Ya, jadi yang putus asa ya, untuk menyesatkan manusia adalah syaitan secara pribadi. Secara pribadi. Syaitan secara pribadi putus asa. Ya, untuk disembah oleh manusia. Ya, disembah oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, dikarenakan ketika itu ya, Islam ya, telah mencapai puncak kejayaan. Ya, sebagai izzah. Ya, dan cahaya Islam sangat terang benderang. Ya, sangat jelas mana tauhid, mana syirik. Ya, sehingga simbol-simbol syiar-syiar kesyirikan ketika itu diberantas. Diberangus di zaman Rasulullah dan demikian pula para sahabatnya. Ya, patung-patung ya, ketika Fathu Mekah dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Demikian pula kuburan-kuburan keramat diratakan oleh para sahabat. Ya, demikian pula tempat-tempat jimat-jimat dan seterusnya semuanya dilenyapkan. Ya, dari Jaziratul Arab sampai-sampai syaitan putus asa untuk mengembalikan tradisi kesyirikan seperti semula. Inna syaitan qad aisa. Syaitan secara pribadi putus asa untuk ya disembah oleh manusia, oleh kaum muslimin, karena kemuliaan Islam ketika itu. Hanya saja Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya ya menetapkan dan menakdirkan ya bahwa syaitan ya tidak putus asa di dalam menggoda manusia. Ya, tidak pernah putus asa di dalam menggoda manusia untuk jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi secara pribadi syaitan putus asa, hanya saja Allah Azza wa Jalla nakdirkan dengan ya takdir dan kauninya ya, dengan kehendak Allah yang penuh dengan hikmah. Ya, ternyata syaitan tidak putus asa untuk menggelincirkan, untuk menyesatkan ya, menyelewengkan kaum muslimin ya atau manusia secara umum jatuh dalam kekufuran, demikian pula kesyirikan. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi, inna syaitan qad aisa ayya'budahu al-musallun, bahwa syaitan telah putus asa ya untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Maka di sini yang dimaksudkan orang-orang yang sholat yaitu muqimus sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang sekedar sholat. Maksudnya apa? bahwa yang tidak mampu digoda oleh manusia ataupun digoda oleh syaitan adalah orang-orang yang betul-betul mendirikan sholatnya, ya, bukan sekedar sholat. Sehingga syaitan putus asa untuk menggoda mereka. Kenapa? Karena sholat mereka sempurna, betul-betul mereka dirikan, menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, demikian pula sunnah-sunnahnya, sehingga sempurna pahalanya. Ya, dan inilah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu, ya, bisa mencegah, ya, seseorang untuk jatuh dalam perbuatan keji, demikian pula kemungkaran. Kemungkaran dan kekejian yang paling keji, ya. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Ya, sehingga apabila seseorang mendirikan sholatnya, ya, menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, maka syaitan putus asa, ya, untuk menggodanya. Kenapa? Nah, sholatnya memiliki pengaruh yang kuat, ya, terhadap, ya, pribadinya, terhadap jiwanya, kalbunya, ya, sehingga, ya, sangat jauh, ya, dari perbuatan musyrikan, demikian pula kekufuran. Hasil, ya, ini, ya, dua jawaban, ya, untuk membantah dalil mereka, ya, yang menyatakan tidak mungkin umat Islam jatuh dalam kesyirikan. Ya, maka ayat-ayat demikian pula hadis yang akan beliau bawakan, ya, menegaskan bahwa hal itu semuanya sangat mungkin terjadi, ya, di tengah umat Islam. Ya, sehingga dari bab ini saja, ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, ya, hendaknya seorang muslim jangan merasa aman. Ya, hendaknya seorang muslim jangan merasa aman. Ya, tidak mungkin, ya, akan terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Ya, karena ternyata Allahu Azza wa Jalla dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan, ya, adanya kemungkinan, ya, bahwa di antara kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan. Yang kedua, obat ini, ya, menjelaskan kepada kita hendaknya seorang muslim, ya, merasa takut, ya, akan terjatuh dalam kesyirikan. Ya, hendaknya seorang muslim merasa takut akan terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan tentang Rasulnya, ya, Nabinya, Khalilnya, Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara yang beliau minta kepada Allah, wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya, jauhkanlah diriku, demikian pula keturunanku, ya, dari penyembahan terhadap, ya, patung-patung atau berhala. Nah, kemudian, ya, faedah yang ketiga di dalam bab ini, ya, hendaknya seorang muslim, ya, memiliki semangat, ya, memiliki semangat, ya, di dalam mempelajari permasalahan tauhid dan akidah, ya, tauhid secara khusus yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, demikian pula permasalahan akidah yang lebih umum lagi, ya, termasuk tauhid di dalamnya, ya, prinsip-prinsip keimanan, keyakinan seorang muslim, iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada, ya, kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik demikian pula yang buruknya, ya, dan rinciannya, ya, para ulama menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah ini. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Kalau tidak demikian, ya, bagaimana mungkin seorang muslim yang bisa terhindar dari kesyirikan, dari kekufuran? Ya, karena di antara sebab utama, ya, jatuhnya umat Islam, ya, ke dalam kekufuran, ya, ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan adalah al-jahl, kejahilan, ya, kebodohan yang, ya, menjadi musibah, ya, internasional, ya, bukan hanya nasional, lokal, tapi internasional. ya, menyelimuti dan menimpa hampir-hampir seluruh manusia di seluruh jagat raya ini. Ya, rata-rata yang jatuhnya mereka ke dalam musyrikan, kekufuran, bid'ah, penyimpangan adalah al-jahl. Ya, yang kejadian ini, ya, ada dua kemungkinan, bisa disebabkan karena betul-betul jahil, ya, betul-betul jahil, ya, tidak mengerti sama sekali apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, karena mungkin tinggal di pedalaman, ya, belum masuk dalam Islam yang benar, ya, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menegur, ya, dalam kondisi dia mungkin secara pribadi, ya, menginginkan kebaikan, ya, namun ternyata ia salah asuhan, ya, dibimbing, ya, diarahkan, ya, aktivitasnya demikian pula bahkan ritual ibadahnya kepada kesyirikan, akhirnya dia jatuh dalam kesyirikan, ya, maka kebodohannya seperti ini, ya, mudah-mudahan dimaafkan, ya, disebabkan karena keinginan yang kuat untuk mencari kebenaran meskipun ternyata salah jalan. Ya, dan nanti pada yaumul qiyamah, ya, Allah Azza wa Jal akan memfitnah dan akan memberikan ujian kepadanya. Ya, akan diperintahkan kepada orang tersebut untuk masuk ke dalam api. Ya, sehingga apabila dia masuk, ya, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi dinginlah api tersebut dan surga baginya. Ya, namun sebaliknya kalau dia menentang, menolak, enggan untuk masuk dalam api, maka ini menunjukkan bahwa memang dia ini termasuk ahli nar. Ya, kalaupun dulu di dunia, ya, ada Islam, ya, dakwah Islam masuk, maka dia pun tidak akan menerimanya. Ya, karena lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya, ini kejahilan yang pertama. Demikian pula yang kedua, kejahilan yang disebabkan karena tafriq. Sikap meremehkan, ya, sikap meremehkan, menyembelekan untuk belajar Islam yang benar, ya, saya jadi jahil, bodoh, ya, dalam kondisi memungkinkan baginya untuk belajar, ya, memungkinkan baginya untuk bertanya, ini apa ya hukumnya, ya, seperti ini, ya, dia nggak nanya, padahal orang-orang yang memungkinkan untuk ditanya, ada. Yang mengerti tentang masalah itu, ya, ada. Ya. Bahkan untuk belajar pun, bisa. Hanya saja dia tafriq, ya. Dia mukharrid. Ya, orang yang menyepelekan masa bodoh. Ya. Nah, sehingga dengan sikap masa bodohnya ini, ya, karena menyepelekan, akhirnya dia jahil, jatuh dalam kesyirikan. Bahkan kekufuran, ya, dan billah. Ya, seperti ini. Jatuhnya seseorang dalam kesyirikan, dalam kekufuran atau penyimpangan, bid'ah, disebabkan karena sikap tafriq, menyepelekan, masa bodoh, enggak mau tahu, ya, buru-buru belajar, nanya pun enggak. Ya, makanya seperti ini, ya, kesalahannya tidak dimaafkan. Kejahilan seperti ini tidak diberikan toleransi. Tetap dia mendapatkan hukuman, enggak ada alasan. Ya Allah, saya enggak tahu apa ini hukumnya. Ya, loh, kemarin di dunia ngapain? Ya, padahal mungkin kan Anda hidup di tengah kaum muslimin. Halaqah-halaqah ilmu banyak. Ya, diadakan kajian-kajian tauhid dan akidah. Ibadah, fikih, dan seterusnya. Diadakan. Baik yang sifatnya rutin, reguler, ya, tiap hari, pekanan, atau sifatnya daurah, ya. Kajian intensif. Ya. Nah, tidak dia tanya, ya, dan tidak ada kemauan untuk mengikuti perkembangannya, ya, tidak mengetahui tentang jadwalnya, kapan pengajiannya, ya, dan tidak pernah janjian ataupun nanya juga kepada pembicaranya, kepada ustadznya, yang mengerti tentang tauhid, mungkin pula akidah, ahli sunnah, akidah Islam yang sahih. Ya, maka seperti ini, jatuhnya dia dalam syirikan dan kekufuran, maka tidak dimaafkan. Apa Ustaz? Ya, kenapa? Ya. Isya. Sudah isya? Nah, Ustaz. Masya Allah. Pas banget. Setengah jam. Baik. Alhasil ini beberapa permasalahan dan penting ya dari bab yang disebutkan. Ya, sebelum kita memasuki beberapa dalil yang beliau bawakan, insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahi ta'ala walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.